إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخواتي بالله رحمني ورحمكم الله kita insyaallah masuk pembahasan baru itu bab Ista'in billahi wahdah. Mintalah tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Pembahasan yang juga masih berkaitan dengan tauhid. Kemarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini adalah pembahasan dari surat Al-Fatihah yang intinya Al-Fatihah. Dan sekarang menegaskan tentang ini tentang isti'anah Ista'in billahi wahdah. Untuk melihat pembahasan ini mari kita lihat atau mari kita ikuti apa yang dibacakan atau apa yang dituliskan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, sehingga kita mendapatkan gambaran apa yang perlu kita wujudkan berkaitan dengan kalimat pelajaran Ista'in billahi wahdah. Baca. Sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini adalah potongan dari hadis yang cukup panjang atau ada beberapa poin. Itu wasiat-wasiat atau pelajaran-pelajaran yang Nabi sampaikan kepada sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang waktu itu Ibnu Abbas kira-kira umurnya masih sekitar 9 tahun, sehingga umur yang masih sungguh sangat muda, remaja. Dan kemudian Nabi memberikan pelajaran-pelajaran yang cukup penting. Di antara kalimat yang Nabi sampaikan, ya hulam, nak, inni u'allimuka bikalimatin. Sesungguhnya saya ingin mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat, ini beberapa pelajaran. Apa saja itu? Satu, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya, jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjaga kita. Barang siapa yang menjaga agama Allah, menjaga agama Allah maksudnya memperhatikan perintah-perintah agama, larangan-larangan agama yang perintahkan dia maksimalkan untuk diwujudkan, yang larangan dia tinggalkan. Kemudian dia betul-betul memperhatikan tentang agamanya, jangan sampai akidahnya rusak, jangan sampai ibadahnya, akhlaknya rusak. Ini menjaga agama. Orang yang mereka menjaga agama Allah, Allah akan jaga dia. Dijaga dari ketergelinciran dalam fitnatus syahwat, dijaga dari ketergelinciran dalam fitnatus syubhat. Karena dua ini yang banyak menggelincirkan manusia dari agama Allah, maka dia jaga. Orang yang dijaga dari ketergelinciran dua perkara ini adalah orang yang beruntung besar dalam kehidupannya, sehingga dia lurus, dia terus berjalan di atas siratal mustaqim. Ihfadillaha yahfadka. Ihfadillaha, jagalah Allah, tajiduhu tujak. Jagalah Allah, akan anda dapatkan Allah ada di hadapanmu, membimbing, kemudian terus membimbing dia sehingga senantiasa dia mendekat kepada Allah dan senantiasa berada di atas bimbingan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau Anda minta, mintalah kepada Allah. Kalau Anda beristi'anah, beristi'anahlah kepada Allah Ta'ala. Ini pelajaran yang akan kita bahas di sini. Kemudian kalimat berikutnya diantaranya, wa'lam annal ummata laijtama'u ala ayyang fa'uka lam yang fa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah, seandainya manusia berkumpul dalam rangka untuk memberikan manfaat kepadamu, sungguh manfaat itu tidak akan kamu dapatkan kecuali yang telah Allah tetapkan, Allah takdirkan untukmu. Sebaliknya, seandainya mereka berkumpul bersepakat ala ayyadurruka untuk mendatangkan madarat, untuk mendatangkan musibah, mencelakakanmu, lam yadurruka illa bisyai'in la yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaik. Bahaya itu tidak akan menimpa kamu kecuali apa yang Allah takdirkan menimpa dirimu. Ini pelajaran takdir untuk membangkitkan rasa syaja'ah, keberanian. Jangan sampai dia takut risiko. Segala telah ditakdirkan Allah dan akan berjalan sesuai dengan takdir Allah Ta'ala. Rufiatil aqlam wa jafatil suhuf. Pena telah diangkat dan tinta telah kering. Artinya telah putus takdir Allah, telah Allah tuliskan semuanya. Ini pelajaran-pelajaran penting dan pelajaran-pelajaran besar. Kita akan fokus pada kalimat wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau Anda minta, mintalah kepada Allah. Kalau Anda beristianah, mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Ta'ala. Minta umum. Minta adalah umum. Isti'anah ini meminta pertolongan. Doa umum, isti'anah bagian dari doa, isti'adah bagian daripada doa, istighathah bagian daripada doa, yang isti'anah meminta pertolongan, isti'adah meminta perlindungan, istighathah meminta agar kesulitan yang menimpanya dihilangkan. Apa bedanya kawan? Isti'anah, isti'adah, istighatsah, apa bedanya? Apa? Bu, Ustaz Indra. Isti'anah meminta pertolongan, isti'adah meminta perlindungan, dan istighatsah meminta dihilangkan dari bencana yang menimpa dia. Iya. Mari kita lihat sekarang nomor satu. Baca. Poin pertama ya. Imam An-Nawawi dan Al-Haythami telah memberikan penjelasan terhadap makna hadis ini. Secara ringkas penjelasan tersebut sebagai berikut. Jika engkau memohon pertolongan atas suatu urusan, baik urusan dunia maupun akhirat, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Apalagi dalam urusan-urusan yang tak seorang pun kuasa melakukannya selain Allah, seperti menyembuhkan penyakit, mencari rezeki dan petunjuk. Hal-hal tersebut merupakan perkara yang hanya Allah sendiri yang kuasa melakukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa iyam sasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Iya. Antum lihat, perhatikan di situ. Yaqulu al-Imam An-Nawawi wal-Haythami fi tafsir hadzal hadis ma khulasatu. Berkata Imam Nawawi dan Imam Haythami dalam menafsirkan hadis, idza sa'ata fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apa kata Imam Nawawi dan Imam Al-Haythami? Yang ringkasnya perkataan beliau begini: Idza talabtal i'anata ala amrin min umurid dunya wal akhirah fasta'in billah. Barang siapa yang dia meminta pertolongan baik dalam perkara-perkara dunia atau dalam perkara-perkara akhirat, fastain billah, maka mintalah pertolongan itu kepada Allah Ta'ala. La siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha ghairullah. Lebih-lebih dalam perkara yang tidak memiliki kemampuan kecuali Allah Ta'ala. Dalam perkara yang manusia mampu saja, kita diperintahkan meminta kepada Allah Ta'ala. Termasuk dalam urusan menyambung sendal Anda yang putus, Nabi perintahkan kita untuk meminta tolong kepada Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena hakikat kekuatan yang dimiliki hamba total mutlak milik Allah Ta'ala. Seandainya hanya sekedar nyambung sendal, lalu Allah tiba-tiba mengendaki orang itu tekle. Tahu tekle? Hah? Gak tahu tekle? Gak tahu tekle? Apa tekle? Hah? Tahu-tahu tangannya tekling, nggak bisa apa-apa, nggak bisa digerakkan, nggak punya kekuatan untuk ngangkat, bergerak, maka orang tidak bisa lagi, walaupun nyambung sendal, remeh sekali nyambung sendal aja minta tolong kepada Allah Ta'ala. Ini mengajarkan hakikat la haula wala quwata illa billah, agar totalitas hamba itu betul-betul merasa hina, merasa nggak punya apa-apa, sangat mutlak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya dia punya kekuatan, kekuatan itu tidak akan bisa dia gunakan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan dididikkan Nabi kepada kita, sehingga betul-betul memang kita dididik menjadi hamba yang dalil, yang fakir, yang mutlak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih dalam urusan yang hanya dimampu Allah Ta'ala, kasyifa'il marid, seperti pengobatan penyakit. Dokter gak bisa mengobati penyakit, dokter hanya bisa memilihkan resep yang mudah-mudahan penyakitnya bisa sembuh dengan resep ini. Terkadang obatnya mahal, gak sembuh. Terkadang obatnya murah, sembuh. Intinya yang menyembuhkan bukan dokter. Dokter itu sekedar mengenali penyakit, kemudian memilihkan resep yang kira-kira cocok untuk penyakit tersebut, kemudian tinggal bisa berharap. Sekedar ikhtiar, tingkatnya ikhtiar. Seperti kita, ikhtiar kerja dengan harapan mendapatkan rezeki. Hanya mau dapat berapa rezeki yang kita mau dapatkan itu, semuanya keputusannya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga wa talabi rizqi, mencari rezeki, wal hidayah, dan mencari petunjuk. Ini semuanya adalah mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa ya mimmahtassallahu biha wahdah. Ini adalah perkara yang semata-mata khusus hanya dimampui oleh Allah Ta'ala. Makhluk tidak memiliki kemampuan. Wa iyamsaskallahu bidurrin falaka syifa lahu illa huwa. Tidak ada, dan seandainya Allah ingin menimpakan madharab, mara bahaya, maka tidak ada yang bisa menyingkap mara bahaya itu kecuali Allah semata-mata. Nomor dua. Ya. Poin pertama, beliau ingin menegaskan tentang tafsiran idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'asta wa idza sta'anta fasta'in billah, diambil dari tafsiran ulama Syafi'iyah, Imam Nawawi, Imam Al-Haythami, bagaimana mereka mengajarkan tauhid, tidak mencari pertolongan kecuali hanya kepada Allah, tidak kepada mayit, tidak kepada kuburan, tidak kepada para wali atau kepada makhluk yang lainnya, mengajarkan bagaimana beliau mengajarkan menjadi ahli tauhid. Yang kedua, beliau ingin memberikan pelajaran. Man arada hujjatan fal Qur'anu yakfihi. Barang siapa dia ingin memiliki hujjah, alasan-alasan, dalil-dalil untuk menata kehidupannya, Al-Quran cukup menjadi hujah buat dia. Karena Al-Quran kitab yang telah disempurnakan oleh Allah, yang tidak ditinggalkan urusan kehidupan kecuali Allah terangkan. Ma faradna, tidaklah kami tinggalkan dalam kitab ini sesuatu pun. Tibyanan likulli syai, Al-Quran ini kitab yang menjelaskan segala sesuatu, segala perkara. Dan Allah yang telah mengatakan sempurna tentang kitab tersebut. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Islam telah sempurna, yang mengatakan sempurna Allah Ta'ala. Dan Nabi katakan, ma min syai'in yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa qad buyyina lakum. Tidak ada sesuatu pun yang akan mendekatkan anda ke surga, menjauhkan anda dari neraka, kecuali semua perkaranya telah diterangkan kepada kalian. Taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian di atas cahaya putih. Lailuha kanahriya, yang terangnya malamnya bagaikan siangnya, jelas semuanya, gak ada lagi yang gelap dan samar-samar, semuanya terang benderang bagi orang yang mereka mau mempelajari risalah beliau. La yazighu anha illa halik, tidaklah orang berpaling dari risalah yang Nabi ajarkan illa halik, kecuali dia akan dapatkan dirinya hancur. Al-Quran bagi orang yang mereka ingin memiliki dalil, hujah, alasan, pedoman, patokan, bimbingan, cukup bagi dia untuk mempelajari Quran, dia akan mendapatkan segala-galanya. Waman arada mughithan fallahu yakfi, barang penolong yang bisa menghilangkan semua kesulitan, yang bisa menyingkap semua kesulitan yang dia, musibah yang dialami, cukuplah Allah mughith, cukuplah Allah al-mughith, yang akan mengangkat segala musibah yang dia miliki. Jangan mengeluh kecuali hanya kepada Allah. Jangan menyandarkan masalah kecuali hanya kepada Allah, karena Allah akan mencukupi segala-galanya bagi para hambanya. Alaysallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang mencukupi bagi para hambanya? Maka hati yang paling tenang, hati yang paling bersandar diri kepada Allah Ta'ala, karena dia tahu bahwa Allah akan mencukupi segala yang dia inginkan, segala perkara yang dia butuhkan Allah akan cukupi. Kemudian waman arada wa'idhan fal mautu yakfihi. Barang siapa dia ingin menginginkan wa'id, pemberi nasihat, cukuplah kematian sang pemberi nasihat. Manusia dibuat rakus untuk mengumpulkan harta. Wahai hamba yang rakus dengan harta, lihatlah sekarang di mana Qarun yang dulu hartanya sekian banyak. Lihatlah di mana dulu orang yang terkaya, sekarang di mana rumahnya dan di mana hartanya, sekarang dia di mana dan di mana hartanya. Lihat satu persatu orang kaya yang pernah hidup di alam semesta. Wahai orang yang ambisius untuk menjadi pejabat dan penguasa, lihat Qarun dan yang semisal Qarun yang pernah diberikan oleh Allah jabatan, kerajaan, kekuasaan, sekarang mereka di mana? Kematian telah merenggut dan memisahkan mereka semuanya dari segala perkara kehidupan yang menjadi manusia sombong, angkuh, melalaikan agama, kemudian rusak-rusakan. Maka lihat, perhatikan kematian, karena kematian akan memberikan nasihat-nasihat banyak. Nasihat untuk tidak rakus tentang kehidupan, nasihat untuk dia semangat beramal, karena kematian akan membawa kepada pintu, adalah pintu yang membawa kepada pintu gerbang akhirat, yang akhirat tidaklah orang akan selamat kecuali membawa amal. Sehingga kematian memberikan nasihat, segeralah beramal, semangatlah anda beramal. Sehingga kematian memberikan nasihat yang sangat mendalam. Dan seandainya kalian pemburu syahwat sehingga ingin tenggelam dalam lautan syahwat maksiat, ingatlah kematian mengintai setiap saat. Kalau anda tidak segera bertaubat, boleh jadi kematian mendahului anda dalam keadaan anda mati belum bertaubat kepada Allah Ta'ala, dan itu risiko besar. Kematian adalah nasihat. Wa man lam yakfihi syai'un min dzalik. Kalau Al-Qur'an enggak cukup untuk mencari ilmu bagi dia, kalau Allah enggak cukup menjadi mughits, al-mughits yang dia ini andalkan pertolongannya, kalau kematian enggak cukup memberikan nasihat kepada dia, apa katanya? Fa'inan nar takfihi, neraka akan mencukupi dia. Karena orang ini akan, ini dia hidupnya akan ngumbar syahwat, ngumbar hawa nafsu, dia hidup semaunya tanpa aturan, tidak mengenal Allah, tanpa tahu batas-batas ajaran Quran, sehingga mereka akan tenggelam dalam lautan syahwat dan hawa nafsu dan kehidupan yang tanpa batas. Naka arahnya hanya kepada neraka. Neraka nanti akan mencukupi dia. Kalau sudah neraka, dia dimasukkan neraka, cukup dia. Dia tinggal menyesali semua yang telah berlalu, tinggal merintih, dan dia tinggal merasakan apa yang dia bisa merasakan. Ketiga, menyembah kepada makhluknya serta menyebutkannya. engkau keluhkan kebutuhan-kebutuhanmu kepada mereka, engkau bertawakal kepada mereka. Singkirkanlah perantara-perantara antara dirimu dengan Allah, karena ketergantunganmu kepada perantara-perantara itu adalah suatu kepandiran. Tidak ada kerajaan, kekuasaan, kekayaan, dan kemuliaan kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah engkau orang yang selalu bersama Allah, jangan bersama makhluk. Ya. Yaqulu Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani, wali angker yang manakibnya Masya Allah sampai dicisahkan, Syekh Abdul Qadir Jailani bisa ngejar malaikat yang telah membawa keranjang isinya ruh-ruh manusia, dikejar sama Syekh Abdul Qadir Jailani, diprotes sampai kemudian keranjang ini numplak lagi ruhnya kembali kepada jasad manusia. Ini diantara kesaktian atau manakib keibatan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sesungguhnya kisah-kisah khurafat yang berkaitan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani sama dengan perlakuan orang Nasrani kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, yang Isa tidak pernah ada hubungannya dengan apa yang mereka klaim dari ajaran yang mereka lakukan. Nabiullah Isa berlepas diri. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat akan bertanya kepada Nabiullah Isa? Wa idz qala Allah ya Isa bin Maryam, dan Allah berkata wa Isa bin Maryam, a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ya Isa, apa memangnya kamu yang mengatakan pada manusia, jadikan aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah Ta'ala? Apa kata Nabiullah Isa? Subhanak masjinkoi Allah, in kuntu qul ini ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Sangat tidak pantas ya Allah aku mengatakan sesuatu yang bukan menjadi hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Seandainya aku pernah mengatakan, pasti engkau tahu ya Rob. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku dan aku enggak tahu apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau zat yang mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Ya Allah, tidak ada yang aku ucapkan kepada Bani Israel kecuali seperti yang kau perintahkan kepadaku. Apa yang Allah perintahkan pada Nabiullah Isa? U'budul anibudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah yang Allah itu Rabbku dan Rabb kalian. Ini yang Nabi Isa ucapkan. Sehingga Nabi Isa berlepas diri dari semua perlakuan orang Nasrani terhadap Nabiullah Isa. Syekh Abdul Qadir Jailani sama berlepas diri dari perlakuan orang-orang terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani yang terkenal sebagai wali angker, Masya Allah punya manakib yang luar biasa. Nah, sekarang antum simak di sini. Apa kata beliau dalam kitabnya ini Fil Fathir Rabbani? Beliau mengatakan, Salullaha wala tas'alu ghairahu. Wahai hamba Allah, mintalah kalian semuanya kepada Allah. Mintalah kalian semuanya kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Ini tauhid. Beliau mengajarkan tauhid. Mintalah hanya kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah Ta'ala. Istainu billah wala tastainu bighairi. Mintalah hanya kepada Allah dan jangan minta kepada selain Allah. Waihak, celaka kamu. Bi ayyi wajhin talqahu ghadan. cowoknya itu, raimu arep mbok tokok ngendi, besok ketika kamu ketemu Allah, kamu akan menghadap Allah dengan wajah yang kayak apa? Wa anta tunasi'u fid dunya, wa anta tunasi'uhu fid dunya. Kalau seandainya di dunia sekarang ini Anda sebagai orang yang menentang Allah, yang menyelisih Allah, Allah yang punya kerajaan, Allah yang memberikan kamu segala-galanya, Allah melihat segala keadaanmu, kemudian ternyata di dunia ini kamu menentang Allah Ta'ala. Seorang ulama ketika ditanya, bagaimana caranya supaya saya bisa berhenti dari maksiat, resep meninggalkan bermaksiat, apa kata dia? Ibrahim bin Adham pernah ditanya begitu. Apa kata dia? Satu, kalau kamu ingin bermaksiat, jangan dilakukan di wilayah kerajaannya Allah. Terus mau di mana? Langit, bumi, semuanya milik Allah. Arek Melayu nyandi. Bagaimana Anda di wilayah kerajaannya Allah, lalu Anda bermaksiat kepada Allah Ta'ala? Yang kedua, kalau kamu mau maksiat, jangan makan rezekinya Allah. Terus makan apa? Semua yang ada rezeki milik Allah Ta'ala, pemberian Allah Ta'ala. Bagaimana Anda makan rezeki pemberian Allah, fasilitas semuanya itu dicukupi Allah, kemudian kamu maksiat? Mamanya antum rumah di KI, mobil di Cepai, kemudian duit terus dibeseli bendino, kemudian makan minum semuanya diumbar, sudah semuanya komplit, terus fasilitas ini semuanya antum pakai untuk maksiat kepada tuan yang memberikannya, kira-kira bagaimana pendapat antum? Ya, antum bisa komentar sendiri. Ah, kita semuanya ini milik Allah, yang Allah berikan pada kita. Gak ada yang milik kita asli, gak ada. Semuanya milik Allah Ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana kita kemudian durhaka kepada Allah Ta'ala? Yang ketiga, kalau kamu ingin maksiat katanya, lakukan di tempat yang tidak terlihat oleh Allah. Di mana? Antum mau ngerong di mana? Antum mau lakukan di ngisor longan, di gelap gulita, enggak ada orang yang lihat, atau dilakukan di gua selarong, enggak ada yang ini ngelihat. Allah tahu. Allah tahu. Maka mau ditanda dilakukan di mana maksiat, tempat mana yang tidak dilihat oleh Allah Ta'ala? Bagaimana Anda bermaksiat sedangkan Allah melihat? Sedangkan kalau Anda sedang bermaksiat terus ono kucing melorok gitu ngelihat, kira-kira gimana? Risih enggak? Tentu juga enggak mau. Walaupun yang melihat sekedar kucing, apalagi yang melihat bos. Bos lihat antum terus action maksiat, tentu tidak akan terjadi. Alhamdulillah. Yang keempat kata beliau, kalau kamu ingin maksiat, kira-kira nanti kalau malaikat maut datang, bisa nego enggak antum supaya mengundurkan umur Anda, merengek-rengek, kemudian supaya kematiannya ditunda, biar Anda bisa menambah umur, beramal, bertobat? Tentu gak bisa. Bagaimana malaikat maut yang datang tiba-tiba antum gak bisa menolak dan Anda terus bermaksiat? Yang kelima, Kalau Anda ingin bermaksiat, apakah Anda nanti bisa melobi malaikat yang akan menyeret Anda untuk melimparkan ke jahanam untuk luluh hatinya sehingga tidak jadi melimparkan Anda ke jahanam? Enggak bisa. Ingat lima ini, apabila itu masuk ke hati, insyaallah menjadi resep jitu untuk Anda tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Apa tadi ya kawan? Satu. Yang dua. Yang ketiga. Yang keempat. Kelima. Iya. Bagaimana nanti wajah Anda? Bagaimana nanti Anda, wajah Anda mau ditaruh di mana? Kalau Anda mendatangi Allah dalam keadaan Anda di dunia ini menentang Allah, mu'ridun anhu, Anda berpaling dari Allah, mukbilun ala khalqi, lalu Anda hadapkan diri Anda kepada makhluk, Anda tinggalkan Allah, Anda menghadapkan diri pada makhluk, musyrikun bi, Anda menyekutukan Allah, tungzilu hawaijaka bihim, Anda mengeluhkan semua kebutuhan-kebutuhan Anda kepada para makhluk. Datang ke kuburan, menyampaikan segala keluhan kebutuhannya. Dia menyandarkan diri, wa tattaqilu bil muhimmati alaihim. Anda sandarkan perkara-perkara penting Anda kepada jadi para makhluk. Irfa'ul wasa'il bainakum wa bainallah. Campakkan, angkat, buang, singkirkan segala perantara antara kalian dengan Allah. Lihat di sini bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani mengingkari dijadikannya makhluk sebagai wasilah menjadi perantara antara dia dengan Allah Ta'ala. Fa inna wuqufakum ma'aha hawas. Karena berdirinya Anda bersama dengan makhluk tersebut, berhentinya Anda kepada makhluk tersebut adalah sebuah kepandiran, kedunguan. La mulka wala sultan wala ghaniya wala ghina, tidak ada kerajaan, kekuasaan dan kekayaan. Wala izzah, dan tidak ada izzah kemuliaan. Illa lil haqqi azza wa jal, kecuali hanya milik Allah yang hak. Kerajaan, kekuasaan, kekayaan, semuanya milik Allah Ta'ala. Yang lainnya miskin, enggak punya kerajaan, enggak punya kekuasaan. Lalu bagaimana Anda sandarkan diri Anda kepada makhluk? Kun ma'al khalq, kun ma'al haqqi bila khalqi. Jadilah Anda bersama Allah yang al-haq, jangan bersama dengan makhluk. Ini pelajaran tauhid yang sangat jelas, sangat gamblang. Bagaimana belum mengarahkan hati kita dalam kehidupan ini hanya kepada Allah Ta'ala. Singkirkan itu semua para perantara dari kalangan makhluk, karena itu merupakan hakikat kesyirikan. Dan yang telah dilakukan orang-orang Quraisy hingga diperangi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, permohonan yang bisa disyariatkan Allah adalah hanya meminta pertolongan kepada Allah agar Dia melepaskanmu dari berbagai kesulitan yang kau hadapi. Adapun memohon pertolongan yang tergolong syirik adalah meminta pertolongan kepada selain Allah, misalnya kepada para nabi dan wali yang telah meninggal, atau kepada orang yang masih hidup tetapi mereka tidak hadir. Mereka itu tidak dapat mendatangkan manfaat atau mudarat, tidak mendengar doa, kalaupun mereka mendengar, tentu tak akan dapat mengabulkan permohonan kita. Demikian seperti dikisahkan oleh Al-Quran tentang mereka. Adapun meminta pertolongan kepada orang hidup. Iya, ya dulu. Yang keempat, kita lihat al-isti'anatul masyru'ah. Adapun al-isti'anah, minta pertolongan yang masyru'ah, yang dibenarkan oleh syariat. Bagaimana? An-nasta'ina billahi ala halli masyakilik, yaitu Anda meminta pertolongan kepada Allah dalam rangka untuk mengudari segala masalah yang Anda miliki, dalam rangka untuk mengudari segala masalah yang Anda miliki sehingga udar, sehingga selesai masalah Anda, beres. Maka selantiasa kita mengucapkan bagaimana ikhwan, alhamdulillahilladzi alhamdulillah binikmatihi tatimus salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya semata segala amal saleh bisa ditunaikan dengan sempurna, sehingga semuanya semata-mata Allah yang memberikan pertolongan maunah kepada kita. Semua masalah hendaknya diadukan hanya kepada Allah, dan karena Allah hanya yang mampu untuk mengudari menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Wal isti'anah asyirkiyah, adapun isti'anah yang syirik, antasta'ina bighairillah, Anda meminta tolong kepada selain Allah, kal anbiya, seperti kepada para nabi, mendatangi kuburan para nabi meminta-minta kepada para nabi, wal aulia il amwat, dan para wali yang sudah mati, awil ahya il ghaibin, atau orang yang hidup yang tidak ada, yang ghaib. Faum la yamlikuna naf'an wala dharran, yang mereka tidak mampu untuk memberikan manfaat dan mudarat. Wala yasma'una du'a, dan mereka tidak mendengar seruan. Wala sami'u mastajabu lana, walau sami'u mastajabu lana, seandainya mereka mendengar, mereka tidak akan mampu untuk mengabulkan permintaan kita. Kama haqqallah, kama haqqal Qur'anu anhum dhalik, sebagaimana Al-Quran mengisahkan, menceritakan, menjelaskan tentang mereka-mereka itu. Ini penjelasan isti'anah yang masru'ah dan syirkiyah, sehingga isti'anah ini termasuk ibadah. Wasta'in, perintah, sehingga beristi'anah termasuk ibadah. Tidak boleh kita tujukan kepada makhluk. Boleh kita meminta kepada makhluk ikhwan, apa kemarin syaratnya? Al-hayyu al-hadiru, ya, kemudian al-qadiru. Hayyun, qadirun, hadirun. Hidup, hadir, dan mampu. Apabila dia hidup tapi enggak mampu, tetap meminta, ini kebodohan orang meminta. Dia hidup tapi orangnya enggak ada, dia tetap meminta, berarti dia meyakini suatu ada yang hebat luar biasa pada orang tersebut. Apabila dia punya tiga ini, boleh kita minta kepada makhluk, hidup, mampu, ada. Kalau tidak, maka dia pasti punya keyakinan-keyakinan tertentu. Dari sini belum menjelaskan bahwa selain Allah tidak memiliki rububiyah sama sekali, sehingga meminta kepada mereka kesia-siaan dan merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Terus, adapun meminta pertolongan kepada orang yang hadir untuk melakukan sesuatu yang mereka mampu, seperti membangun masjid, memenuhi kebutuhan atau lainnya, maka itu boleh berdasarkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Dan kata Rasulullah Allah akan memberikan pertolongan kepada hamba selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Di antara contoh meminta pertolongan kepada orang hidup yang diperbolehkan adalah seperti dalam firman Allah, fastaghathahul ladzi min syi'atihi 'alal ladzi min 'aduwwihi, maka orang yang dari golongannya meminta pertolongan kepada Musa untuk mengalahkan orang dari musuhnya. Juga firman Allah yang berkaitan dengan Dzulqarnain, fa'inuni biquwwatin, maka tolonglah aku dengan kekuatan. Ya. Sekarang belum menjelaskan tentang isti'anah yang dibolehkan. Isti'anah kepada makhluk. Di atas semuanya penjelasan yang berkaitan dengan isti'anah yang wajib kita tauhidkan kepada Allah Ta'ala. Ammal isti'anatu bil ahya al hadirin, adapun meminta pertolongan kepada orang masih hidup yang mereka ada hadir, fima yaqdiruna ali, yang mereka memiliki kemampuan hidup hadir mampu, seperti umpamanya min binai masjid, minta dibangunkan masjid. Ini minta pada tukang, tukangnya hidup kemudian hadir ada mampu. Boleh yang sementara yang demikian diperbolehkan. Karena ini termasuk mim bab ta'awun alal birri wa taqwa. Atau akhadha musa'adah maliyah. Atau ingin ini minta bantuan harta, minta dipinjami, diutangi. Wa ghairi dzalik, dan yang lain-lainnya. Dari perkara yang makhluk itu dia mampu, dia hadir, dan dia adalah orang yang in hidup, fahiya jaizatun, ini semuanya boleh, tidak terlarang. Dan ini masuk dalam bab wa ta'awanu alal birri wa taqwa, menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan takwa. Sehingga ini perkara masuk dalam muamalah kehidupan, ta'awun alal birri wa taqwa. Adapun kalau sudah mereka mati, ini masuk dalam wilayah kesyirikan. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada seorang hamba. Maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu dalam pertolongan kepada, selama hamba itu suka menolong kepada hamba yang lainnya, hamba Allah yang lainnya atau saudara-saudaranya. Al jasa min jinsil amal, orang yang suka menolong Allah akan tolong, orang suka menutup aibnya orang Allah akan tutup aibnya, orang yang suka membebaskan orang dari kesulitan Allah akan bebaskan dari kesulitan. Tentu itu semuanya bila dilakukan oleh orang yang memiliki iman. Adapun kalau dia tidak memiliki iman, kekafirannya menghapuskan semua kebaikan yang dia miliki. Wa min amthilatil isti'anah al-ja'isah minal ahya. Sekarang contoh isti'anah yang boleh dari kalangan orang masih hidup. Contohnya adalah pertolongan Musa kepada orang Bani Israel ketika sedang bertengkar dengan orang Kipti. Ini kelompoknya Fir'aun. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi, orang yang dari kelompoknya Musa yaitu Bani Israel meminta tolong beristighatsah kepada Musa. Alalladhi min aduwihi, untuk mengalahkan musuhnya. Disikat sekali sama Musa, ngelitak teksek, sehingga Musa menjadi buron. Kerajaan Musa pun lari keluar dari Mesir. Ini termasuk istighosah yang dibolehkan kepada makhluk. Dia mampu, dia hidup, dia hadir. Ini termasuk bab muamalah kehidupan. Ada yang benar, ada yang salah. Wa qaulullah ta'ala fi talabi dzil qarnain, juga demikian pula contohnya adalah dzul qarnain, yang dimintai tolong oleh ini masyarakat untuk membuatkan tembok supaya menghalangi Ya'juj dan Ma'juj, supaya tidak membahayakan mereka. Dibuatkan tembok oleh Dzul Qarnain, tembok yang tinggi, panjang, dan Ya'juj Ma'juj akan terbatasi dengan tembok tersebut. Kata Dzulkarnain, fa'inuni biquwwah. Tolonglah aku untuk mewujudkan permintaanmu tadi dengan kekuatan. Ini membuat cor-cor dari besi sehingga menjadi tembok yang sangat panjang dan besar, dan Ya'juj Ma'juj senantiasa melubangi tembok tersebut dan belum berhasil, dan akan keluar di akhir zaman ketika tembok itu menjadi runtuh. Ini penjelasan berkaitan dengan istain billah wahdah. Kemudian ikhwan, sedikit nasihat berkaitan dengan perayaan tahun baru. Kapan? Senin. Ahad malam atau Senin malam? Ahad malam. Iya. Perayaan keterlibatan dalam perayaan tahun baru, catatan ringannya, satu, Anda merayakan hari rayanya orang kafir musyrik. Anda berarti terlibat dalam merayakan hari rayanya orang kafir musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggantikan semua hari raya jahiliyah yang pernah menjadi kebiasaan manusia sebelum masuk Islam. Begitu masuk Islam, Nabi ajarkan ini, Allah telah memilihkan kepada kita hari raya yang menghapuskan semua hari raya jahiliyah. Jahiliyah telah dibatalkan oleh Allah oleh kedatangan Rasulullah SAW yang membawa Islam. Kullu amrin jahiliyah tahta qadamayya maudhu. Semua perkara jahiliyah telah aku batalkan, telah aku injak di bawah kedua telapak kaki, artinya telah aku batalkan. Ketika Rasul datang ke Madinah, para sahabat sedang bermain-main dan ternyata mereka sedang merayakan hari raya Nairuz dan Mihrajan. Dua hari raya ini miliknya kufar Persia Romawi, dirayakan oleh orang-orang Ansar Mekah Madinah. Karena kebiasaan mereka jahiliyah, mereka ikut merayakan hari raya milik orang lain, yaitu Persia Romawi. Yang kemudian Nabi katakan, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Sungguh Allah telah menggantikan untuk kalian dengan dua hari raya yang lebih baik dari dua hari raya yang kalian miliki. Apa itu? Idul Adha dan Idul Fitri. Idul Adha dan Idul Fitri, dua hari raya yang Allah mengumpulkan antara tasyiatun nufus dengan berbuat manfaat untuk manusia. Idul Fitri telah diawali dengan 30 hari puasa atau 29 hari puasa tasyiatun nufus, diakhiri dengan zakat fitrah bagikan kepada manusia, sehingga hubungan antara dia dengan Allah, hubungan antara dia dengan hamba Allah, semuanya terperbaiki, tercover. Idul Adha 10 awal Dzulhijjah disemangati beramal saleh. Tanggal 9 siam Arafah. Tanggal 10-nya dan tasyrik supaya menyembelih hewan korban yang dagingnya semuanya kembali kepada para hamba Allah. Sehingga hari raya menggabungkan antara tasyiatun nufus dengan kemanfaatan kepada para hamba Allah. Ini hari raya istimewa untuk menggantikan semua hari raya milik jahiliyah. Dan seorang mukmin hendaknya dia begitu masuk Islam, muslim masuk Islam, niat untuk melepaskan semua atribut jahiliyah. Berusaha untuk melepaskan semua atribut jahiliyah dan siap-siap mengganti satu persatu dengan ini kehidupan model Islam. Kemudian ikhwan, perayaan tahun baru itu miliknya orang Nasrani, Kaisar Julius yang menghidupkan pertama kali dan erat kaitannya dengan agama Nasrani. Yang kedua, Anda akan masuk dalam wilayah tasyabbuh, meniru-niru gaya hidup kufar, meniru-niru gaya hidup orang kafir. Nabi kita mengingatkan, latat tabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu al-yahud wa nasara ya Rasulullah faman. Benar-benar di antara kalian akan ada yang mengikuti modelnya orang-orang terdahulu sebelum kalian, tradisi mereka sejengkal demi sejengkal, sasta demi sasta, sehingga mereka akan ikuti persis sampai tah mereka masuk lubang dhob. Lubang dhob itu bukan seperti lubang tikus yang masuk celurut langsung keluar lurus-lurus. Dhob itu lubangnya sulit, berkelok-kelok, belok-belok, yang menunjukkan seandainya itu perkara yang layak mustahil, yang nampak mustahil, kalian kaum muslimin akan pula mengikuti. Apakah mereka al-Yahud dan Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan pertanyaan lainnya, apakah mereka Persi dan Romawi, ya Nabi? Minan nas illa haula. Manusia tidak lain kecuali yang mereka. Sehingga umat ini akan dihadapkan dengan penyerupaan kepada Persi, Romawi, Yahudi, Nasrani, intinya penyerupaan para orang kafir atau musyrik. Dan kenyataannya ada enggak ikhwan muslimin yang mereka tasabuh dengan orang-orang kafir musyrik? Sangat banyak. Dan Nabi katakan, man tasabbaha biqaumin fawa minhum, barang siapa yang menyerupai satu kaum maka mereka termasuk golongan kaum tersebut. Laisa minna man tasabbaha bighairina, bukan golonganku orang yang mereka yaitu menyerupai selainku. Ini tentu adalah seorang muslim hendaknya ngiman-iman kalau dia enggak diakui oleh Nabi sebagai umatnya, kemudian dimasukkan oleh Nabi menjadi golongan mereka. Ini tentu kita tidak ingin seperti itu. Kemudian yang ketiga, dalam perayaan hari perayaan tahun baru, bisa jadi Anda semalam langsung menjadi penganut tiga agama, Yahudi, Nasrani, kemudian Majusi. Kenapa? Trompet Amrul Yahud, lonceng Amrul Nasara, api Amrul Majus. Nabi ketika sedang mencari cara bagaimana memanggil orang untuk sholat jamaah, Nabi tanya-tanya kepada para sahabat. Ada yang mengusulkan, ya Rasulullah, tarik gendera aja Nabi, genderanya mumpul duur, nanti orang bisa berkumpul untuk sholat. Nabi enggak mood, Nabi enggak ini ngerespon. Kemudian ada usul lagi, Nabi trompet aja, ditiup trompet. Nabi katakan, hadi amrul Yahud, itu perkara Yahudi, Nabi enggak suka. Lonceng Nabi, wang dang dang dang, wang dang dang dang. Nabi, hadi amrul Nasara, ini perkara Nasrani, saya enggak mau. Nabi enggak senang. Kemudian di antara sahabat ada yang menyampaikan mimpinya, yaitu adzan yang kemudian dipakai untuk memanggil orang sholat ini. Api adalah penyembahan api orang Majusi. Maka satu malam Anda bisa menjadi penganut tiga agama. Kemudian yang keberapa? Empat. Yang empat, dalam malam perayaan tahun baru Anda telah membuang-buang waktu modal yang sangat berharga. Dari mulai ba'dal isya sudah siap-siap nunggu tengah malam. Ora turu. Koyelek-elekan. Ini membuang waktu. Membuang waktu. Dan gak ada ceritanya orang nunggu jam 00 benar zikir, wirid, tahajud apa. Gak ada ceritanya. Yang ada bahkan catatan yang kelima, Anda telah mengumpulkan semua wasilah perzinaan. semua usulah perzinahan. Karena rata-rata mereka janjian dengan perempuan-perempuan berpasang-pasangan, mereka cari pasangan masing-masing. Bahkan sebagaimana berita-berita yang bombastis sebelumnya, menjelang malam tahun baru kondom diumbar dan meningkat drastis penjualannya, dan bahkan disebar luas-luas. Ini tentu adalah langsung atau tidak mendorong orang untuk berzina, difasilitasi dan diarahkan, kalau mau zina pakai ini ya gitu. Sehingga diarahkan. Sehingga isinya syaitan, iblis semuanya malam itu. Sehingga begitu selesai tahun malam tahun baru, paginya pemulung nemukan bekas kondom yang telecek di mana-mana. Alhamdulillah, ini semuanya adalah kerusakan. Apakah seorang muslim dia rela kemudian dia demikian hancur agamanya? Dan ini bukan perkara yang biasa, ini perkara besar. Bagi seorang muslim perkara besar, menyangkut akidah, menyanyiakan waktu, jatuh dalam muharramat, belum berbicara tentang masalah berapa harta yang terbuang. Trompet berapa harganya sekarang? Model naga, model segala macam, berapa harganya? Hah? 10 sampai 50. 20. Lah, apa kira-kira diambil yang paling murah aja 10. Kalau satu yang merayakan ikut merayakan 10 juta warga Indonesia merayakan 10 juta ping 10 hewu berapa ya kan? Hah? 10 juta ping 10 hewu. Hah? 100 miliar. 100 miliar di gua gitu aja. Teplok di maut-maut enggak karuan. Sehingga ini hancur-hancuran dalam berbagai macam sisi. Maka hati-hati jangan sampai menjadi bagian dari menghidupkan malam syaitoniah. Demikian ya kawan, semoga manfaat. Wassalamualaikum. Ini udah panjang, bolak-balik, kecil, matanya enggak kelihatan. Saya bacakan nanti. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana jika saya menolak untuk mengikuti organisasi kampus yang bergerak di lingkungan Islam, tetapi saya justru memilih organisasi yang umum dan ternyata lebih sering berinteraksi antara laki-laki dan perempuan, dan sekarang sudah terjadi dan akan menjadi kepengurusan 1 tahun. Apakah dengan saya menolak organisasi kampus yang bergerak dalam Islam itu berarti saya menolak pertolongan Allah? Karena dalam surat Muhammad ayat 7 itu sudah jelas dikatakan bahwa ketika kita menolong agama Allah, Allah akan mempermudah urusan kita. Lalu bagaimana yang harus saya lakukan jika sudah seperti ini Ustaz? Saya menjadi bingung dengan keputusan saya ini. Bagaimana agar saya tetap bisa menjaga interaksi? Saya ketika berada dalam diri tersebut, dan bagaimana agar saya tetap istiqomah dalam mengikuti kajian ilmu? Jazakallah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Organisasi-organisasi yang hanya arahnya bisa merusak agama dan akhlak kita, tinggalkan. Tinggalkan semuanya, baik yang berlabel Islami atau yang berlabel kafiri. Semuanya ditinggalkan. Dan kemudian mengikuti yang terbaik. Yang terbaik buat Anda untuk bekal ilmu, bekal pembinaan diri, mempersiapkan segala-galanya. Apalagi akhwat umpamanya. Maka hendaknya dia lebih pandai untuk menjaga diri. Jangan sampai urusan organisasi rapat sampai jam 2 malam baru pulang. Ini medeni. Bisa melendung nanti selama-lama. Fanifillah, pilih yang terbaik, siapkan diri Anda, lebih baik fokus untuk mempersiapkan ilmu, mengumpulkan ini ilmu, din, bekal untuk menjadi pemimpin, kalau itu laki-laki, menjadi wanita yang mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anaknya, guru terbaik bagi anak-anaknya, itu kalau wanita, sehingga memilih prioritas yang terbaik. Dan insyaallah meninggalkan semua perkara yang pertimbangannya karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Para siapa meninggalkan suatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Demikian, kawan. Kita cuma sekian, mudah-mudahan manfaat. Hah? Ini. Mohon dijelaskan batasan tolong menolong yang disebutkan. Tolong menolong di urusan akhirat atau termasuk urusan dunia. Ya urusan dan semuanya dunia akhirat. Tolong jahitkan baju saya. Dunia apa akhirat? Ya dunia dan akhirat. Dunia secara umum. Tolong tambalkan mobil ban saya, ban mobil saya. Tolong utangi segala macam dunia atau urusan akhirat. Minta tolong diajari saya agama, tolong saya diajari bahasa Arab, tolong saya diajari sholat, tolong saya dan sebagainya. Semuanya urusan dunia dan akhirat. Tolong menolong dalam urusan untuk menegakkan kebaikan dan ketakwaan. Yang penting urusan dunia tidak mencelakakan Anda dan tidak menjadikan Anda masuk wilayah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ikhwan, kita cukup sekian. Terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.